Di mana tempat kasih sayang yang ku puja dan ku dambakan? Hidupku hanya sebatang kara, tiada sana saudara. Tiada tempat aku mengadu dari diri yang malang. Siang malam ku tunggu dengan hati yang penuh rindu, namun semua berlalu bagai angin yang lalu. Hidupku tak pernah bahagia, sengsara selalu sengsara semenjak dulu ku menderita. Hanya Tuhan yang maha kuasa. Tiada tempat aku memanjat dari diri.